بچت آمد بچت آمد. Batang dulu ya, orang ngetek nih. Astaga, boncos. Semua orang iri sama si hari ini. Dia udah syah, jadi istri. Lagi viral, konten Baim Wong. Berhasil di YouTube, panggil dia Baim Wong. Ria Ricis, sajarkan squishy. Witches view banyak, tanpa tampil seksi. Janda kaya, yeah, janda tenar. Si cantik jedar, baru aja dilamar. Miley sukses, naik kodrat. Jatuh di video, tapi naik martabat. Lu cinta lunat, trending tanpa status. Lu cinta hina dia, gak bakal lurus. Hati-hati, hina om daddy. Nanti dapat hitam di atas putih. Raja terakhir, dia retron. Nyala gua anggap nyamuk bygone. Lama doa. Bodo amat lah, lah bodo amat. Lah bacot amat, lah bodo amat. Lah bacot amat, bodo amat, bacot amat. Jadi-jadi kau udah nikah, cocok santuy bikin single. Komennya lala unora dasar ngenes masih single. So suci hati mihime, karena cuma modal gede. Udah lau diem aja, kotang utang banyak gaya. Punya tato pentagram, dianggap pengabdi setan. Coba tanya Joko Anwar atau Uus yang play setan. Mamber girl cupi-cupita, dribble bareng dua serigala. Di tengah ricu negara, mereka pemersatu bangsa. Tanya Geraldine Mendel, kalian bilang bisa Pandemu apa? Coba searching bah Google. Layar lebar pecah 3 Eric Colim emang toxic. Tapi sukses bikin rewind. Ingat ada satu ya, pesan toxic. Boleh bego jangan. Lah bodo amat, bodo amat lah. Lah bodo amat, lah bacot amat. Lah bodo amat, lah bacot amat. Bodo amat, bacot amat. Gerobak rumah jadi trending. Atta di support A-team. Satu keluarga jadi trending. Tapi lo tetap hating. Hotman Paris naik Lambo. Uya kuya tetap kaya. Dunia maya nyala luna maya. Sans di Coachella. Arif sukses pakai pocong. Komen gak Arif di kolom. Battle pilpres sukses kini. Yang likes bikin GGS. Pagi-pagi pasti happy. YouTube lebih dari TV. TV lebih dari YouTube. Kalau YouTuber di TV. Lah bodo amat. Bodo amat lah, lah bodo amat. Lah bacot amat, lah bodo amat. Lah bacot amat. Abang suka gitu. Lah bodo amat. Bodo amat lah, lah bodo amat. Lah bacot amat, lah bodo amat. Lah bacot amat. Bodo amat, bacot amat. Ini atletnya begini. Sep. Lebih dia amat, bodo amat lah. Lebih dia amat, lebih cut amat. Lebih dia amat, lebih cut amat. Lebih dia amat, bacot amat. Sep. Iya bang. Indominya 3. Ini habis bang, sama telur. Ya udah, kalau gitu 3 aja. Sep. Iya bang. Indominya 1 sep. Oke bang. Nggak usah pakai piring, diaurin aja. Hah? Sep, teh manis ya. Ya, siap. Di ember. Ember tinju. Ludah semuanya.